nama Arjuna tuannya lagi sedang. Yo, nyanyi bareng yo. Lebih kencang. Biar menjadi ikatan abadi. Hey! Mungkin takdir yang meminta lagi, namun apa daya terlerai janji kita. Mungkin takdir yang meminta. Musiknya udah berhenti. Koyang sampai bawah sih. Koyang belum sana. Belum tahu, sampai belum bawah. Tahu kalau Arjuna di sini. Sampai bawah, sampai asik. Bawah, asik. Sampai bawah, asik. Sampai asik. Bawah, asik. Sampai bawah. Kok kamu terus nih toh? Biasanya bu terus nih toh. Nela. Oke. Okay. Nela. Iki jane kroyokan apa to yo yang di depan itu. Wong yo cewek cantik kabeh ning ngarep gak mungkin ngono. Mosok royokan padha lanange yo ngisi di sini. Yo yo Arjunane yo ning kene. Arjunanya aja di sini. Damai ya sayangku. Ya. Diweki sepesek cak. Heeh. Yo. Yo. Lanjut ya. Biarlah rindu di kejauhan. Thank you. ngono kuwi akibate kakek ngombe ciu tawuran. Nakal. Gak aku rasa sudah. Yuk fokus lagi ke atas panggung ya.